ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أفضل ينقرمتي أيهنة والهدي غزالي أصحاب الأفضل سلوره علي علي جواتن قوس سوراو para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah untuk menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kita terhadap Allah. Kita menunaikan salat subuh secara berjamaah dan kita mempunyai kelapangan untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita di dalam kitab At-Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi. Insya-Allah kita akan lihat pada pagi ini satu bab, bagaimana ruh manusia akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan mereka saling kenal mengenali antara satu sama lain sekiranya mereka dipertemukan oleh Allah, dan ada usaha yang dilakukan oleh manusia di dunia ini untuk menjalinkan hubungan silaturrahim di antara satu sama lain. Apabila dihimpun oleh Allah, maka ruh yang baik akan diterima oleh sekalian arwah ataupun ruh-ruh yang baik yang sedia ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ruh adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ruh manusia, maka Allah mengajar Rasulullah supaya menjawab, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ruh merupakan urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada pagi ini bukan kita nak bincangkan macam mana bentuk ruh. Tetapi apa perbincangan kita pada pagi ini untuk kita mengetahui bagaimana roh manusia dihimpun oleh Allah, dan perbincangan kita ini berpandukan kepada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi landasan kepada agama kita. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak daripada Abu Ayyub Al-Ansari yang dimakamkan di luar Madinah, yakni di Konstantinopel, bahawasanya beliau berkata, apabila roh telah dicabut, maka ia akan bertemu dengan hamba-hamba lain yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia bersua dengan orang-orang sewaktu di dunia. Mereka pun menerima ruh yang baru datang tersebut dan berkata satu kepada yang lain, tunggulah saudaramu hingga ia beristirahat, yakni hingga ia merasa nyaman, kerana sesungguhnya ia baru melalui cubaan yang dahsyat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, riwayat yang disebut oleh Abdullah ibn Mubarak, seorang ahli ibadah yang masyhur, yang sentiasa mengabdikan dirinya di dalam Masjidil Haram, dia meriwayatkan bahawa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, yakni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan Ansar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ketika Rasulullah menyebut utrukuha fa innaha ma'mura, lepaskanlah tali unta ini kerana unta ini sedang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, para sahabat di kalangan Ansar masing-masing mereka ini berebut-rebut untuk menarik unta Rasulullah supaya unta Rasulullah dapat dibawa balik ke rumah masing-masing. Mereka berebut. Lalu Rasulullah mengatakan, lepas tali unta ini kerana unta ini sedang dipandu oleh Allah melalui malaikat. Malaikat sedang menarik tali unta ini. Lalu unta yang ditarik oleh malaikat ini, yang diikuti oleh para sahabat di belakangnya, lalu unta ini melepasi satu rumah. Tuan rumah ini menangis. Dianggap seolah-olah Allah tidak pilih rumah dia. Terlepas yang kedua, yang ketiga, mereka menangis kerana sayang kepada Rasulullah, dan mereka rasa Allah Subhanahu wa taala tidak pilih rumah dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang yang dipilih oleh Allah di permulaan hijrah. Abu Ayyub Al-Ansari seorang yang banyak bercakap berhubung dengan kematian, berhubung dengan azab manusia, kehidupan manusia selepas daripada manusia meninggalkan dunia ini. Salah satu daripada perkara yang disebut oleh Abu Ayyub Al-Ansari, iaitulah berhubung dengan roh manusia ketika mana Allah Subhanahu wa taala mencabut roh manusia daripada jasadnya, ditinggalkan jasad di dunia, kemudian roh ini diangkat oleh Allah naik ke langit. Apabila roh ini naik ke langit, sekiranya roh ini roh di kalangan orang yang saleh, orang yang mukmin, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, tidak melakukan syirik kepada Allah, roh ini dia naik ke langit. Kalau roh yang tidak baik, kita telah belajar sebelum daripada ini. Langit berkata kepada roh yang jahat, turunlah kamu ke dunia kerana tidak ada tempat bagi kamu di langit. Yakni di tempat, satu tempat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia untuk roh, iaitulah di langit sana. Kamu mesti turun ke bawah. Lalu roh ini turun kerana dihalau oleh tempat yang sepatutnya dia duduk. Bila sampai ke bumi, bumi pula menghalau dia naik. Kamu wahai roh, kamu telah meninggal dunia, kamu telah dicabut, kamu mesti naik. Dan roh ini naik turun, naik turun, kelebihan kerana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jasad yang berada di dalam kubur juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang berbagai-bagai. Roh dia juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazu billah. Ini roh orang yang jahat. Orang yang tidak beriman dengan Allah, orang yang tidak memahami apa benda tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ketika dia berada di atas muka bumi Allah. Adapun yang diceritakan oleh tuan kita rahimahullah, roh orang yang baik, orang yang soleh, yang diterima oleh alam arwah supaya roh ini naik. Bila roh ini naik, masuk ke alamnya, masing-masing mereka ini pergi tengok sebagaimana manusia yang hidup di dunia. Kalau kita berada di satu taman, kita berada di satu kampung, kalau kita dengar seorang yang datang ke kampung kita ni, kalau mari ni orang biasa yang tidak dikenali, sudah tentulah roh-roh yang lain juga tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau datang ke kampung kita ni orang yang agak boleh tahan sikit, maka ramailah sedikit orang yang akan bertanya, macam mana, bila dia sampai. Lagi orang ni masyhur, lagi masyhur dia ini, lagi ramai, sehingga kalau orang ini terlalu masyhur, barangkali tidak ada yang tinggal, semua sekali berpakat untuk sambut kehadiran seseorang itu datang ke dalam kampung. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada alam arwah. Apabila satu roh yang naik, yang naik ke langit, tambahan pula roh ini terdiri daripada orang yang dikenali baiknya di dunia, sebagaimana yang telah kita belajar sebelum daripada ini, yang disebut oleh Allah, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, akanu qalilan minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun, wafi amwalihim haqqun lissaili wal mahrum, sehingga kepada akhir ayat yang banyak. Maksudnya, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, roh yang baik ini sebelum daripada dia mati, dia dikenali di dunia ini di kalangan orang yang baik, muhsinin, orang yang baik, yang meninggalkan jasa yang baik, yang telah berjasa kepada masyarakat, kepada agama dan sebagainya sebelum daripada dia mati, yang menyebabkan orang yang masih hidup mengenangkan kematian orang yang telah mati. Orang yang masih hidup menyebut, alangkah payahnya kawasan kita apabila si fulan ini meninggal dunia. Susah kita kalau sebelum daripada ini dialah yang banyak berkhidmat, dialah yang mudah untuk dibuat berkira, dialah yang jaga masjid ini, dialah yang buat itu, dialah yang banyak membantu yang buat itu, buat ini. Roh yang seumpama ini adalah roh yang dikenali, muhsinin, dia adalah orang yang terkenal di kalangan orang muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun, sifat dia lagi iaitulah seseorang yang tidur di waktu malam tidak banyak, tidak banyak, Tidak banyak bukan bermaksud kita tidur ini sampai 2 jam, sampai 3 jam. Yang disebut oleh doktor-doktor, tidur kita tak cukup menyebabkan darah naik tinggi. Bukan begitu maksud dia. Maksud dia iaitulah, tidurnya tidak banyak di waktu sebelum daripada subuh. Sebelum daripada subuh. Tidurnya tidak banyak. Dia bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi dia bangun. Kemudian mereka ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat restu daripada Allah, mengenang dosa dia dengan Allah sekian lama, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur. Waktu sahur dia bangun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita puasa sahur. Allah tak sebut dalam Al-Quran, di waktu sahur dia bangun makan tom yam. Allah tak sebut. Waktu sahur dia bangun makan nasi. Makan roti tempayan, makan roti arak. Allah tak sebut. Sebab yang ini tak ajar kepada manusia pun pasti manusia akan buat. Perut apabila lapar, perut akan menyunggu. Dia bagi tahu kepada mulut, mulut tak akan dapat dia. Mulut cari isteri. Lambat lagi kau masak. Sebab apa? Perut lapar. Meradang sana, meradang sini. Kalau masuk dekat dapur, tak ada makanan. Dia akan lari cari kedai mamak. Dia masuk kedai tom yam Thailand. Dia cari sana, cari sini. Kerana perut yang lapar. Sebab itu Allah tak sebut. Kerana perkara ini pasti dilakukan oleh manusia. Tetapi di sana, kalau perut kepada rohani manusia kelaparan, belum tentu manusia cari. Rohani, dia ada makanan. Sebagaimana jasad manusia ada makanan. Makanan kepada jasad, tom yam, nasi campur, nasi kerabu, nasi lemak. Ini makanan untuk jasad manusia. Makanan untuk rohani manusia, wabil asharihum yastaghfirun. Yang paling lazat disebut oleh Allah untuk rohani manusia, iaitulah istighfar waktu sahur. Waktu sebelum daripada masuk waktu subuh, manusia beribadah kepada Allah, istighfar kepada Allah, baca Al-Quranul Karim, menangis di hadapan Allah. Ini adalah makanan yang paling lazat untuk kerohanian manusia. Tetapi Allah yang maha mengetahui betapa ramai manusia lupa makanan kepada rohaninya, menyebabkan Allah masuk di dalam Al-Quranul Karim, wabil asharihum yastaghfirun. Bila masuk waktu sahur, jangan lupa kamu mesti bersahur untuk rohani kamu. Jangan kita tumpukan semata-mata sahur untuk jasad kita. Rugi kita bangun sebelum daripada subuh, kita tak kenal. Tak ingat. Biarlah ada waktu kita ingat zaman muda kita macam mana. Kesalahan kita dengan manusia macam mana. Kesalahan kita dengan Allah macam mana. Makanan kita yang haram macam mana. Perbuatan kita yang bercanggah dengan agama macam mana. Kita pejam mata duduk keseorangan, biar kita benar-benar faham dan kita hayati. Semua yang kita lakukan ini membawa padah yang besar apabila kita meninggal dunia. Bila kita tinggal dunia, sebagaimana yang kita belajar sebelum daripada ini, Allah Subhanahu wa taala buat ketetapan satu hari kita hidup di alam akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Kalau kita hidup 100 tahun dunia, bermakna baru berapa jam hari akhirat. Tempoh beberapa jam hari akhirat ini, kalau kita khianat, makanan kita tak jaga, harta benda kita tak jaga, anak pinah kita tak jaga, kita menderita dalam tempoh 1 tahun sama dengan 1,000 tahun dunia. Kalau kita diazab oleh Allah satu hari di hari akhirat, kalau kita banding, kita ni kaki penyangga, kaki tipu. kita boleh jadi manusia paling kaya dalam dunia. Pangkat kita paling besar dalam dunia. Jangankan biasa. Yang paling besar. Pangkat kita paling besar. Harta kita paling banyak dalam dunia. Kalau kita masuk neraka Allah satu hari tak padan. Sama dengan 1,000 tahun dunia. Wal'iyazubillah. Macam mana kalau kita dihumbang dalam api neraka jutaan tahun akhirat, trilion tahun akhirat, sampai bila-bila? Cuba kita bayangkan. Jadi sebab itu Allah dia minta kepada kita supaya kita fokus, hidup kita fokus. Salah satu daripada makanan kerohanian kita yang akan memberi kekuatan fizikal. Kalau rohani kita tak kuat, fizikal kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, dia akan jadi lemah. Sebagaimana jasad kita, kalau perut kita lemah, perut kita tak makan, tak minum, kita tak boleh nak buat kerja. Tak boleh nak buat kerja. Nak angkat batu tak boleh. Nak berjalan jauh tak boleh. Hatta nak pandu kereta tak boleh. Sebab apa? Perut kita seminggu tak makan. Seminggu tak makan. Terketar-ketar kita. Kita tak akan mampu untuk buat kerja. Cuba kita bayangkan kalau rohani kita kelaparan. Kelaparan. Sudah tentulah bila sebut sembahyang, dia akan jadi malas. Sebab apa? Rohani dia lemah. Rohani dia kelaparan. Rohani dia kebuluran. Sebut sembahyang, alah. Sebut majlis ilmu, alah. Bidadari, alah. Mati. Lambat lagi. Dia akan jadi macam tu. Sebab itu Allah fokus. Wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu daripada makanan kerohanian manusia yang paling lazat, yang paling boleh memberi kekuatan kepada rohani sehingga fizikal kita jadi kuat. Iaitulah bangun di waktu sahur. Waktu sebelum daripada subuh, kita kenal dosa kita dengan Allah. Waktu kita belum nampak lagi keindahan dunia, buka pintu gelap, tak nampak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cubalah kita kenal siapa diri kita, siapa dia Allah. Itu adalah makanan yang terlalu lazat untuk kerohanian. InsyaAllah bila rohani ini dapat makanan yang baik, rohani akan sehat sejahtera, menyebabkan rohani ini akan memberi dorongan kepada fizikal kita supaya fizikal kita jadi kuat. Saya sentiasa sebut, mengabdikan diri kepada Allah bukan dengan kekuatan fizikal semata-mata. Kalau tidak ada kekuatan dalaman, walaupun dia dapat angkat berat sampai 2 pikul, 200 kilo dia angkat berat, tak pasti dia boleh angkat kain selimut setengah kilo. 200 kilo dia boleh angkat masuk dalam sukan C ke Olimpik ke. Boleh angkat 2 kilo dia angkat. Masya Allah, tubuh dia. Cuba cabar dia angkat kain selimut sebelum daripada subuh setengah kilo. Tak boleh. Yang dapat pecuk paling laju di Asia, cuba cakap biar dia pecuk datang ke masjid, tak sampai. Sebab apa? Bukan fizikal manusia. Kadang-kadang orang cacat, orang yang telah berumur 70 tahun, 80 tahun, sampai masjid. Yang muda tak sampai. Yang gagah tak sampai. Orang yang serok boleh angkat kain selimut setengah kilo. Yang boleh angkat sampai 2 pikul, 200 kilo, tak boleh angkat kain selimut. Ini mustahak kena ada kekuatan dalaman. Kerana melalui kekuatan rohani inilah menyebabkan manusia berjaya bangkit sebelum daripada subuh, mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ruh yang seumpama ini, kalau dia masyhur sampai ke tahap ini, dimasyhurkan oleh Allah, dia meninggal dunia, ruh dia ini akan diiringi oleh para malaikat sebagaimana yang telah kita lalu sebelum daripada ini. Malaikat mengiringi ruh yang baik. Dan bila masuk ke alam arwah di atas langit, semua orang nampak bahawa Macam orang masuk dalam kampung kita lah. Kalau kita dengar siren daripada polis, meow, meow, meow, ini siapa ni? Paling-paling tidak kita pergi jenguk. Kita akan tanya, apa benda ni? Siapa yang datang? Ruh yang baik yang diiringi oleh para malaikat. Lebih hebat daripada polis, lebih hebat daripada segala apa yang ada di dunia. Diiringi oleh malaikat. Malaikat. Tangan dia saja disebut waja'alil ardi fadukkata dakkata wahidah. Bumi ni dia letak sebelah tangan. Bumi. Dia ambil matahari letak sebelah tangan. Dilaga dakkata wahidah. Dilaga dua ini berlaku kiamat. Cuba kita bayang. Besar mana tangan malaikat. Malaikat ini mengiringi orang yang soleh. Naik. Bila naik masuk, kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, masing-masing nak bertanya. Nak bertanya khabar. Macam mana di dunia? Macam mana perkembangan Islam? Orang tanya, Islam macam mana? Menang tak? Bersih macam mana? Dia tanya. Dia akan tanya. Bila ditanya, ada malaikat bagi nasihat. Tunggu dulu, jangan tanya lagi. Kerana roh ini masih keletihan. Dia baru saja keluar, dicabut oleh Allah daripada jasad manusia. Diangkat oleh Allah dalam perjalanan yang begitu jauh. Tapi orang yang beriman, dia sampai cepat. Tapi malaikat bagi penghormatan kepada roh yang soleh ini. Malaikat bagi nasihat. Jangan tanya lagi. Biar dia istirahat dulu. Biar dia duduk dulu. Biar dia tenang dulu. Lepas ni boleh tanyalah. Sahabat-sahabat, rakan-rakan di kalangan arwah solehin yang ada di atas langit. Nak tahu macam mana perkembangan yang ada di dunia. Macam mana itu, macam mana ini. Kalau roh ini saling kenal mengenali di dunia. Sama-sama ahli masjid. InsyaAllah kita doakan begitu. Yang telah meninggal dunia di dalam surau An-Nur. Dia telah mendahului kita. Bila kita meninggal dunia, roh ini akan tanya macam mana surau kita, surau An-Nur. Macam mana ahli jemaah dia macam mana. Kalau kita bagi tahu makin ramai, dia pun kata alhamdulillah. Kalau kita tak kata makin sikit, dia kata apa angkara ni? Apa cerita ni? Dia bercakap sebagaimana kita bertanya khabar. Macam mana? Ada yang bertanya, orang ni dah kahwin dah. Isteri dia mati lama, takut duk hujan begitu. Dia tanya, dah kahwin dah? Dia tanya, ini sebagaimana? InsyaAllah kita akan tengok. Baik. Kemudian mereka bertanya kepadanya. Selepas daripada bertenang, dia bertanya, apakah yang dikerjakan si fulan? Dia tanya. Kalau kita tahu orang ni, dia kenal dengan si A, si B, si C, yang kita juga kenal. Dia akan tanya, si fulan ini kerja macam mana? Pencen dah ke? Takut-takut belum pencen, penakut. Pencen pun penakut juga. Dia tanya apa-apa? Dah lepas pencen ni macam mana? Takut lepas pencen pun penakut juga. Dia tanya. Baik. Apakah si fulan menikah atau tidak? Itu dia sebut. Dia tanya. Orang ni dulu isteri dia meninggal dunia. Dah kahwin ke belum? Takut tak lagi? Takut itu. Dia baru tanya. Mana tak kahwin tu, kahwin cepatlah. Nanti kalau mati orang tanya, Allah tak kahwin lagi. Apabila kebetulan mereka menanyakan tentang yang telah meninggal, maka ia pun akan menjawab, ia telah binasa. Maka mereka akan menimpali, sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kita kembali. Dia telah pergi kepada ibunya yang bergejolak, yakni neraka Hawiyah. Dan itulah seburuk-buruk ibu dan pengasuh. Ini satu bukti yang menandakan Allah tidak mencampur aduk di antara ruh-ruh yang baik dengan ruh-ruh yang jahat. Seorang yang mati, ruh dia ni jahat. Jahat. Ruh baik tak tahu. Orang ketiga meninggal dunia naik. Orang ketiga ni baik. Naik. Yang pertama tanya, si Pulan bin Pulan ini macam mana? Waktu duduk dekat Bangi dulu, rumahnya besar, keretanya besar, tapi tak mari Masjid An-Nur. Ahli masjid tanya, macam mana si Pulan bin Pulan? Jawab orang yang baru meninggal dunia ni, dia dah mati, dia dah binasa. Bukan dia sebut mati, dia sudah binasa. Dia pergi ke tempat wahid, satu neraka Allah Subhanahu wa taala disebut. Maknanya dia tidak tahu, Allah tidak tempatkan roh orang yang baik di kalangan orang yang jahat. Orang jahat dia tak pergi di alam roh orang yang baik. Maknanya yang baik ditempatkan satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang baik ini dia akan bercakap sesama roh yang baik. Macam mana perkembangan itu, perkembangan ini, dan dia tidak diganggu gugat, tidak sebagaimana di dunia. Di dunia ini macam-macam, macam-macam. Satu kampung ada yang sembahyang, yang tak sembahyang, ada yang tutup aurat, yang buka aurat, ada yang minum aurat, ada yang itu duduk satu taman, satu tempat, menyebabkan kita terlangkabut. Kita ahli masjid tengok berbulu mata orang macam ni. Orang-orang yang jahat kadang-kadang dia tengok orang masjid menyemuk, dia kata. Macam-macam. Di hari akhirat, Allah tempatkan di tempat yang khusus. Di kalangan roh-roh, satu riwayat yang lain, roh yang jahat ini. Dihimpun oleh Allah. Salah satu daripada tempat api neraka Allah. Dihimpun oleh Allah. Iaitu nama dia Hawiyah. Satu neraka Allah, satu mukaddimah kepada azab neraka yang maha pedih. Duduk di Hawiyah ini, golongan yang jahat ini, dia akan bercakap. Dia akan merayu di antara masing-masing. Orang ni kata, tolonglah aku sebab aku dulu pencuri di dunia ini. Aku jahat, tolonglah aku. Dia kata, kamu mencuri, aku pula rasuah, macam mana aku nak tolong kamu? Macam mana aku nak tolong kamu? Aku ni rasuah banyak. Aku juga tak boleh nak selamat diri aku. Dia minta tolong dengan orang lain. Orang ni, dosa dia kuat makan riba pula. Aku ni dosa besar juga begini-begini. Orang ni kuat menghina Islam. Merayu kepada si Fulan bin Fulan. Orang ni banyak mengkhianati para alim ulama. Orang ni macam-macam. Ada orang yang mempunyai kuasa dan kedudukan, dia menzalimi orang lain. Macam-macam. Duduk roh-roh yang jahat bersama dengan orang yang jahat, dan mereka ini saling caci mencaci di antara satu sama lain. Bila dia minta tolong, disebut. Lepas daripada ni ada disebut banyak. Bila dia minta tolong, kawan ni tak boleh tolong. Bila tak boleh tolong, ialah dia orang jahat. Dia kata, celaka menatang babi ni. Mak dia sumpah lebih daripada babi, dia sebut. Celaka, mapuh, jahanam, habis. Dia guna. Kawan tu balah balik. Sudahlah mereka ini duduk dalam keadaan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkelahi di antara satu sama lain. Ini adalah ruh-ruh yang jahat. Wal-iyazubillah. Kemudian kepada mereka semua diperlihatkan amal-amalnya. Apabila yang mereka lihat adalah amal soleh, mereka akan merasa senang dan suka lalu berkata, Ya Allah, ini adalah nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, maka sempurnakanlah. Lalu apabila mereka menyaksikan amal yang buruk, mereka akan berkata, Ya Allah, berilah balasan terhadap hamba-Mu. Dua kumpulan manusia ini dibentang oleh Allah setiap amalan mereka. Yang baik Allah pamerkan. Kebaikan yang dilakukan ini sampai sebesar zarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang kita lakukan di kalangan benda baik sebesar debu. Sebesar debu, benda baik. Allah akan pamerkan. dan ada balasan. Maha pemurahnya Allah. Kita manusia ni, kita tak balas kalau besar debu. Ramai-ramai buat baik kepada kita besar debu. Lebih besar daripada debu. Orang tengok kita, Masya Allah, orang kata, baik. Itu dah kebaikan. Tapi kita tak tahu, kita tak pernah balas kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah dengan manusia, maha adil Allah ini, walaupun sebesar debu yang kita buat. Sebesar debu. Kita terlintas je dalam hati kita. Lama, terlintas. Kawan kita, kita nampak muka Tuan Haji Ghazali ke. Kita nampak last terlintas dalam kepala kita. Terlintas gitu je. Ada balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan balas. Kenapa? Ini kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan ni. Hatta benda yang terlintas dalam hati, Allah jadikan satu kebaikan yang ada balasan. Dan alhamdulillah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau terlintas dalam hati kita keburukan belum kita buat, Allah tidak jadikan satu dosa. Kalau Allah buat dosa juga, na'udzubillah, barangkali terlalu ramai manusia yang akan dihumbang oleh Allah ke dalam api neraka. Sebab kadang-kadang kita ni banyak. Kita telitah yang baik, kita telitah yang tak baik. Kalau yang tak baik dikira sebagai dosa, habis kita. Tapi pemurahnya Allah, Allah tidak jadi, tidak dikira sebagai dosa kalau terlintas dalam kepala kita benda yang buruk sebelum daripada kita lakukannya, Allah tak kira sebagai dosa. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya amal-amal kamu akan diperlihat kepada keluarga kamu yang telah meninggal. Maka mereka akan senang, bersyukur atau sedih. Selain itu, beliau juga pernah berkata dalam doanya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan yang engkau membuat keluargaku yang telah meninggal menjadi sedih. Orang yang telah meninggal dunia, dia dapat tahu amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang sampai amalan ini kepada si mati. Yang paling utama iaitulah anak-anak. Anak-anak. Cucu dah khilaf. Anak-anak. Kita meninggal dunia, kita tinggal di dunia ini 10 orang anak. Amalan anak-anak kita ini diketahui. Tengok. Ini dia punya bonus. Sebab itu anak yang soleh. Wa waladun salihun yad'ulah. Anak soleh, dia beramal, dia berdoa. Apa benda yang dia buat di dunia ini, bonus dia sampai kepada dua ibu bapa kerana dua ibu bapa mendidik dia. Mendidik dia sampai kepada dua ibu bapa. Anak yang soleh, yang jahat, amalan dia juga akan sampai kepada keluarga dia, ibu bapa dia yang telah meninggal dunia. Sebab jahatnya anak berpunca daripada dua ibu bapa. Kalau berpunca daripada dua ibu bapa. Adapun anak, anak imma yang baik, di tengah-tengah kitab ini ada imma yang baik, imma yang buruk. Kebaikan anak dan keburukan anak bukan berpunca daripada dua ibu bapa. Bukan berpunca daripada dua ibu bapa. Amalan anak ini tak akan sampai kepada dua ibu bapa. Ibu bapa dah baik. Dia dah nasihat anak dia. Dia telah ajar sebagaimana yang Allah perintah. Umur 7 tahun, dia ajar sembahyang, ajar puasa, ajar apa. Dia tidak paksa, tidak apa. Umur 10 tahun, dia wajib paksa. Dia dah pukul anak dia mengikut kaedah agama. Dia dah ajar menutup aurat, wajib begini, begini, semua dia ajar. Tapi bila dia besar, berkahwin, dibawa oleh suami, ataupun suami yang dipengaruhi oleh isteri, akhir sekali dia meninggal, ajaran-ajaran yang diajar oleh dua ibu bapa dia menyebabkan dia jadi tak baik, amalan yang tak baik seumpama ini tidak memberi kesan kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Begitu juga ibu bapa yang tak bertanggungjawab. Ah, dia pandai beranak. Kawin pandai beranak. Ah, lepas pada tu dia tinggal anak ataupun dia didik anak dia dengan cara barak, cara apa benda begini-begini. Tapi dia Allah subhanahu wa ta'ala, bila anak dia ni besar, jadi seorang yang alim, seorang yang berjasa kepada masyarakat. Amalan anak yang berjasa ini disebut oleh ulama juga tidak memberi manfaat kepada dua ibu bapa. Sebab itu peranan ibu bapa mendidik anak merupakan kunci yang paling besar. Biar kita menjadi penyebab kepada anak-anak kita yang menjadi soleh. Jangan kalau kita tak ambil kira. Beranak, lepas pada tu bagi kepada orang lain pega. Ha, orang lain bela begini-begini, jadi anak soleh. Kita ada manfaat? Tidak ada. Ini ketetapan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, wa waladun salihun yad'ulah, dia ada qaid dia. Anak yang soleh yang mendoakan kepada dua ibu bapa, yakni dua ibu bapa yang mendidik membentuk anak-anak ini menjadi soleh, maka dia akan sampai kepada dua ibu bapa. Sebab itu ibu bapa kita kena ada peranan. Ah, di samping kita nak biar guru-guru ajar di sekolah anak-anak kita fardu ain apa semua sekali, biarlah kita ada peranan. Kena tanya masuk waktu kamu dah sembahyang sekali-sekala, kita cek anak-anak kita sembahyang dia ni betul tak betul yang dia belajar begini. Biar kita ada peranan supaya sadaqah wa waladun salihun yad'u lahini, ada penyebab daripada kita sendiri. Ini adalah satu perkara yang yang terlalu mustahab. Baik. Sedangkan Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya orang-orang mati mendengarkan khabar orang-orang yang masih hidup. Maka tidak ada seorang sahabat karib kecuali ia membawa khabar tentang keluarga sahabatnya tersebut. Apabila khabar itu mengembirakan, maka ia akan merasa senang. Apabila khabarnya buruk, maka akan masamlah wajahnya dan ia pun merasa sedih. Bahkan mereka juga akan menanyakan khabar orang yang telah meninggal. Lalu mereka berkata, apa yang dikerjakan oleh si fulan? Lalu dijawab, apakah belum datang ke sini? Lalu mereka menjawab, tidak, demi Allah subhanahu wa ta'ala, ia belum datang kepada kami dan tidak pernah lalu di sini. Berarti ia telah dibawa kepada ibunya yang berada di dalam neraka Hawiyah. Dan itulah seburuk-buruk ibu dan seburuk-buruk pengasuh. Ibu yang jahat, anak juga yang jahat, akan dihimpunkan sekali. Dihimpunkan sekali di tempat nama dia Hawiyah wal iyazu billah. Ini kita kena minta supaya Allah selamatkan kita. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tempat di langit yang ketujuh. Lalu tempat itu disebut sebagai Al-Baida, iaitulah tempat yang putih, yang suci, yang berkumpul di dalamnya arwah para orang-orang beriman. Maka apabila ada orang yang meninggal, ia akan bertemu dengan para arwah yang lain. Mereka akan bertanya kepadanya tentang keadaan di dunia, seperti orang dalam perantauan bertanya tentang khabar keluarganya apabila ada orang yang baru datang daripada kampungnya. Riwayat oleh Abu Na'im. Satu tempat yang disedia oleh Allah, nama dia Al-Baida. Baida maknanya putih. Satu tempat yang putih, nama dia Baida, yang berada di langit ketujuh. Ini adalah arwah orang yang baik. Arwah orang yang tidak baik, Al-Hawiyah. Satu tempat berasingan, nama dia Al-Hawiyah. Sedangkan di dalam riwayat lain dikatakan bahawa orang-orang yang telah mati akan bertanya tentang keluarganya kepada roh yang baru datang kepada mereka. Apa yang dikerjakan si fulan? Apa yang dikerjakan si fulanah? Apakah si fulan sudah menikah? Apakah si fulanah telah menikah? Dan sebagainya. Dalam hadis dikatakan, Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha iktalafa, wama tanakara minha iktalafa. Sesungguhnya para arwah itu bagaikan orang-orang yang baru masuk menjadi prajurit. Apabila ada yang ia kenal, maka mereka akan akrab. Dan apabila tidak ia kenal, mereka tidak akan menjadi akrab. Itulah pertemuan para arwah. Menurut beberapa pendapat bahawa arwah orang yang telah mati boleh bertemu dengan arwah orang yang hidup. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala jugalah yang lebih mengetahuinya. Cuma yang paling bawah sekali, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, tidak disebut bagaimana arwah orang yang meninggal dunia. Sama ada yang berada di bumi ini, dia tidur ke macam mana. Ada kitab yang mengatakan tidak diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma disebut di dalam hadis, di dalam Riyadhus Salihin. Kalau kita tengok bagaimana arwah yang telah meninggal dunia, disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, Allah subhanahu wa ta'ala memberi keizinan kepada roh yang telah meninggal dunia untuk balik ke kampung halaman. Yakni roh yang salih. Yang salih. Dia boleh balik ke kampung halaman, dia akan balik ke rumah dia yang tidak ada khilafnya di dua hari raya. Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Fitri, dia balik bermula daripada subuh sehingga kepada matahari atas kepala. Tempoh dia singkat. Hari Raya Aidil Adha, dia balik tiga hari. Raya pertama, kedua, ketiga. Roh ini balik ke rumah. Kita aja tak tahu. Sebab itu, bila kita berada di hari raya, biarlah kita mengziarahi kubur, mengziarahi makam. Jangan kita duduk bersukaria orang yang hidup saja. Sekali-sekala kita kena ingat orang yang telah meninggal dunia. Kita kena ziarah, kita kena hadiahkan sesuatu, kita kena buat sesuatu. Cuba kita bayangkan, kalau roh ini balik, balik ke rumah. Dia tengok adik-beradik ni kelahi. Anak-anak dia kelahi kenapa berebut harta usaha. Kesian kepada orang yang mati. Dia bersedih. Tapi bersedih pun dia bersedih begitu ialah bila dia telah berada di Darul Baydah. Tempat orang yang soleh, orang yang soleh, yang jahat disebut dalam Riyadhus Salihin tidak diizin oleh Allah untuk dia balik. Dia tetap berada di dalam suasana hawiyah, mukaddimah kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diazab oleh Allah berterusan. Ruh yang baik saja dihantar oleh Allah. Dihantar oleh Allah, dia balik. Terutama sekali di dua hari raya yang disebut yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, dia balik. Dia tengok macam mana anak-anak dia, macam mana cucu dia, macam mana orang lain. Cucu dia dah kahwin, anak dia dah kahwin. Dia dah balik. Tapi balik dia sebab apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak benarkan kita bermuamalah. Sebab orang yang telah meninggal dunia ni, bila dia duduk di tempat Darul Baydah, Darul Baydah ni taman daripada taman syurga. Dia tengok dunia ni, dia tahulah dunia ni haba'an mansura, tak ada benda, habuk. Kerana dia telah masuk ke alam yang kekal abadi, duduk di taman syurga. Sebagaimana yang kita belajar sebelum daripada ini. Kalau dia tengok kereta besar apa, dia ada kereta yang tak ada enjin. Bukan jet tak ada enjin. Kereta dia hari akhirat ni tak ada enjin. Dia niat nak pergi ke mana sampai. Tak payah pakai minyak mahal ke apa. Tak payah. Bila dia tengok dunia kereta, yalah, kena servis, kena itu, kena ini. Kalau kita naik ke penatan, tak usah cerita lah mahal mana kereta pun. Kalau kita pandu satu hari letih. Tak usah cakap lah. Hari akhirat tak ada. Tak ada letih. Apa benda kita tengok? Rumah besar. Besar. Besar tahun 2011. Masuk 2015, cik dah. Orang lain besar lagi. Rumah baru. 6 bulan je. Masuk lepas 6 bulan habis baru. Isteri. cantik, berkilat muka, berkilat. Cicak bergantung tak letak. Berkilat. Okeylah umur 20-an, 30-an. Masuk 40-an, KO dah. Tak ada dah. Masuk 60-an. Ha? Umur 65, cuba bubuh gicu kat pipi. Ha? Kalau mari surat Anwar ni, orang kata, ah, sudah, sudah dia ni. Apa cerita ni? Tak kena dah, tak kena dah. Umur 20-an tak apalah bubuh sini. Ha, dia nampak orang lagi. Tapi tahu, umur 65, ha, kalau bubuh color sini, orang tukar dengan orang dalam zoo. Tak jadi dah. Hari akhirat, Allah bagi kelebihan. Kalau kita orang yang soleh, sebagaimana saya rasa saya dah sebut di sini. Hidup kita ini diberi pilihan lagi oleh Allah. Kita nak hidup umur berapa dalam syurga? Nak hidup umur berapa? Kita khayal. Ha, kita rasa syok dulu aku waktu umur 40 tahun dulu hebat. Hebat. Ha, isteri 4. Kereta 4. Rumah ada 4. Empat belaka. Ha, Cina kata empat ni jahanam mati. Ha? Hebat. Allah bagi. Kita boleh hidup umur 40 tahun. Hidup 40 tahun dalam syurga. Sekali-sekala, ha, kelintas. Ha, terasa nak hidup zaman kanak-kanak. Rasa sedap. Zaman kanak-kanak ni kita gembira je. Tak fikir sikit pun masalah. Dapat makan beres. Tak fikir masalah macam mana nak buat rumah macam. Tak ada dalam kepala kita happy je. Ha, boleh bela ikan sikit, oh kita suka. Boleh bermain, kita suka. Ha, suka happy je budak-budak. Kita nak itu zaman tu. Allah bagi. Boleh berpindah. Ha, sampai ke tahap itu Allah bagi. Bila dia balik ke rumah, dia tengok benda ni, dia tahu. Haba'an mansura. Tak ada benda. Dunia ini tak ada benda. Tak usah cakap, tak ada benda. Ha, sebab itu, orang yang telah meninggal dunia, yang telah melalui taman-taman daripada taman syurga Allah, kalau dia tengok anak cucu dia terpengaruh dengan dunia, dia akan rasa sedih. Sampai ada kereta besar, masjid tak sampai, tempat lain sampai belakang, duduk dekat KL. Orang kata Johor, dekat ya, kereta saya sedap. Duduk di Bani, masjid Anwar tak sampai Bani. Pergi kat mana? Pergi Thailand. Nak masuk dekat golok. Ay, tak lah. Kita pergi dengan kereta je. Kereta je. Sana boleh pergi, sini boleh pergi. Masjid tak sampai. Sedih orang yang telah meninggal dunia bila tengok gelagat anak cucunya yang sedemikian rupa. Jadi, alat kulihal, kita kena ingat, kita kena faham bahawa inilah dia kedudukan roh dan inilah dia masa depan kita semua. Masa depan kita semua. Kita buatlah pilihan. Ima kita nak duduk di Darul Bayda ataupun kita nak duduk di tempat hawiyah wal iazubillah. Ha, kita diminta oleh Allah supaya buat pilihan sendiri. Wa hadainahun najdain, kami tunjuk kepada kamu wahai manusia dua jalan ini. Kamu pilihlah. Ha, kalau kita rasa kita nak duduk di Darul Bayda yang penuh dengan rahmat Allah, kita buatlah cara macam mana supaya melayakkan kita berada di Darul Bayda. Kalau kita berasa tak nak, pilihan kita dipersilakan. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Ha, sekadar itulah satu tajuk ini. Lepas daripada ini kita akan masuk ke mana perginya arwah setelah keluar daripada jasad dia, macam mana dia punya perjalanan dia. Kita akan tengok dalam pengajian kita di bulan hadapan ini, insyaAllah. Hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini sekali lagi saya nak kongsi dan satu juzuk daripada kita nak pastikan ruh kita ni berada di tempat Baidah. Berhubung dengan komplek pendidikan dan dakwah Islamiah yang saya bina, kepada yang telah maklum, maklumlah. Kepada yang belum lagi ada maklumat benda ini, suka saya sebut bahawa bangunan ini hasil daripada cetusan mesyuarat yang dibuat oleh para alim ulama, melalui Dewan Ulama, para ahli ulama, tuan-tuan guru. Bila kita membincangkan satu perkara yang besar yang hampir tidak dilakukan dalam negara kita, iaitulah menyampaikan Islam kepada masyarakat bukan Islam. Kita bila kita berceramah dalam masjid, kita kuliah dalam surau, orang Islam sampai maklumat, orang bukan Islam tak sampai maklumat. Tambahan pula suasana negara kita ini tidak menjadi agenda dakwah bisu. Kalau zaman Rasulullah tak apa. Tu pun Rasulullah dia banyak bercakap dengan orang bukan Islam. Ha? Kalau zaman Rasulullah orang pergi ke mahkamah, orang bukan Islam dia nampak inilah sistem kehakiman Islam. Dia bermuamalah, orang tengok inilah dia sistem muamalah Islam. Zaman kita ni pergi ke mahkamah orang tak nampak Islam. Orang nampak barat. Muamalah kita barat, sistem pendidikan kita barat, itu barat menyebabkan masyarakat non-muslim dia tidak tahu tentang Islam. Bila kita tengok orang bukan Islam, orang Cina, orang India yang kaya, yang berpangkat, mereka tak masuk Islam. Sebaliknya mereka masuk Kristian. Ini tajuk yang kita bincang. Mereka masuk Kristian. Sebab apa dia masuk Kristian? Kerana Kristian dia ada missionary, dia ada dana Kristian, dia ada college Kristian, dia ada kerusuh-kerusuh kepada dia punya padri dia untuk menyebarkan agama dia, dan dia mempunyai kemudahan yang banyak. Kita Islam tajuk. Ini terlalu menduka citakan dalam negara kita. Negara luar ada Kuwait, dia ada Lajnah At-Ta'rif bil Islam. Saya dah pergi ziarah. Orang bukan Islam yang masuk ke Kuwait dalam masa satu tahun kurang lebih 60 ribu. Lajnah At-Ta'rif bil Islam ini dia melancarkan dakwah ini kepada orang bukan Islam. Dia berjaya mengislamkan 2 tahun lepas yang saya pergi 43 ribu daripada 60 ribu. Termasuk pilot Amerika. Pilot Amerika bukan orang yang barang-barang. Pilot tentera Amerika masuk Islam. Menjadi satu isu di Amerika Syarikat. Masuk Islam. Tapi sebab apa? Sebab dia ada agenda dakwah. Jadi benda ini terlalu kurang dalam negara kita. Maka, Yang Amat Berhormat Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat, dia minta supaya dibina sebuah college. Berakhir dengan college, sebuah college yang akan melahirkan pakar-pakar dakwah. Melahirkan pakar-pakar dakwah. Maka diletak tanggungjawab ini kepada saya untuk jadi pengerusi. Untuk gurunya dia jadi penaung. Dan Alhamdulillah komplek ini kita dah bina di Besuk Terengganu. Pembangunan dia dah naik tingkat ketiga. Dalam brosur tu dia ada gambar bangunan yang terbaru, dah naik tingkat ketiga. Bangunan yang agak besar, cantik, insyaAllah kita buat untuk dijadikan college, untuk melahirkan tenaga-tenaga dakwah kepada orang bukan Islam. Bukan dakwah kepada Islam saja, dakwah kepada orang bukan Islam. Dia ada, dia punya metodologi dan sebagainya, dia ada. Jadi bangunan ini masih jauh lagi dengan siap. Tapi ahli jawatan kuasa ni kita dah ada menggerakkan operasi ini, dan telah ada beberapa orang masyarakat Cina, masyarakat India yang bukan yang saya nak sebut pemberat juga, setengah-setengah tu yang miskin, dia masuk, dia nak kat perkim, mari di masjid, apa sejadah minta sedekah. Ini pun satu yang boleh kena bantu, bukan kena bantu, tapi kadang-kadang saya tu saya berat nak sebut. Tapi kalau yang kaya, ini masuk Kristian. Alhamdulillah baru-baru ini yang kaya, Alhamdulillah mereka dah masuk Islam. Masuk Islam dan dia committed dengan Islam. Committed, Alhamdulillah. Jadi ini sebahagian daripada kerja utama yang akan dibuat. InsyaAllah lepas daripada ini, bila operasi ini, saya akan buat dengan laman web apa semua sekali yang membantu orang bukan Islam ini untuk dapat maklumat-maklumat dengan Islam. Kita akan buat banyak benda lah. Tapi dia jadi lambat sikit pembangunan ini. Jawapan dia duduk pada hadirin dan hadirat sekalian. Duduk situ. Jadi sempena dengan kehadiran saya di bulan Ramadan Al-Mubarak, saya tahu di sini penyumbang besar sebelum daripada ini pun, sebahagian besar daripada penyumbang adalah daripada Surau An-Nur. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan semua ini akan jadi bekalan kepada kita bila kita mati. Jadi sekali lagi pada pagi yang mulia ini, saya nak lancarkan kutipan dana untuk komplek ini supaya ianya dapat siap dalam tempoh yang paling singkat. paling sikap. Kalau keuangan ni cukup, saya rasa setahun lagi insya-Allah berilah. Dia jadi begitu. Ada duit kita buat, tak ada beri. Berhenti. Jadi benda ini saya tidak letak bawah kerajaan. Kalau kerajaan dia payah. Kita nak bergerak payah, nak tu payah. Payah dia akan kerikat. Ini kita buat bebas supaya dia tidak jadi bias kepada orang lain. Tidak jadi bias. Jadi semua berperanan di dalam pembangunan komplek ini. InsyaAllah kita sama-sama membantu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah dan mudah-mudahan tanggungjawab soalan yang Allah tanya kepada kita ni paling tidak kita boleh jawab, aku telah ada sumbangan. Kalau Allah tanya orang Cina, sebab apa kamu tak masuk Islam? Kalau orang Cina kata, jangan sumbat aku dalam neraka kerana tidak ada siapa yang bagi tahu Islam kepada aku. Kalau Allah tanya kita balik, sebab apa kamu ni hidup? Orang bukan Islam keliling kamu, kamu tak tak bagi tahu Islam kepada dia, kita nak jawab macam mana? Kalau Allah kata wal iazubillah, kamu kena masuk neraka sekalinya dia. Ini satu satu benda yang kita kena ingat. Jadi komplek ini satu-satunya dibina dalam negara kita. Tidak ada. Tidak ada yang dibina. Kerana saya bercakap ini bercakap di atas kajian saya. Kebetulan tesis PhD yang saya buat ini tajuk ini. Tajuk tesis saya ini kajian pendekatan dakwah kepada masyarakat Buddha, Hinayana dan Mahayana. Buddha, Hinayana dan Mahayana. Yang saya buat di UKM ni, di Bangi ni. Di UKM. Ada musyrif saya sini. Nama tak rajuk dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kekuatan kepada kita semua insyaAllah. Jadi atas dasar oleh kerana itu bidang saya, dia beri amanah untuk saya jadi pengerusi kepada komplek ini. Mudah-mudahan ianya menjadi salah satu daripada mercu tanda dan salah satu daripada syumuliyatul dakwah, kesempurnaan dakwah. Kita tidak mahu dakwah ini berkisar di kalangan orang Islam saja. Supaya ianya menembusi masyarakat bukan Islam. Paling tidak kalau dia tak masuk Islam, dia tak bermusuh dengan Islam. Itulah kita punya target kita insyaAllah. Jadi ada CJ wakaf pun ada, yang tak bawa duit, pamphlet pun ada, yang nak bayar zakat dan seumpamanya boleh masuk melalui akaun, telefon, nombor telefon saya pun ada, supaya kita boleh hijab kabur sempah daripada ini. Nak buat selalu pun boleh insyaAllah. Jadi pamphlet tu ada belakang, CJ wakaf pun ada di belakang sana. Sekali itulah yang dapat disampaikan. Jazakumullah khairal jaza. Apa yang baik daripada Allah, apa yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.